buat yang request lagu ini. Nyanyi sama-sama ya. Kau adalah getaran jiwa. Kau adalah jantung hatiku. Mengapa cinta spesial buat kamu?